Tapi jangan sampai bawa kepada lupa pertolongan Allah. Neh, ha, orang puji kita, hehehe, bagus-bagus. Neh, orang kata cik mak bagus. Mak, nah, ada lah mak surah mana-mana. Kita pun oh, berasa kembang dulu hati. Wa'alilah dalam hati. Ini semua dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Dan yang kata ke dia, dia tukar puji tu. Kita jawab mula, alhamdulillah lah. Hak sebenar mempuji tu tak tahu yang sebenarnya milik Allah belaka. Itu mana alhamdulillah. Segala yang baik, pujian, kata semangat, hanyalah untuk Allah. Begitu juga sekiranya dia dikeji, diumpat dan dihina. Kalau melakukan satu amalan yang tidak pula mendongkol, atau rasa kecewa atau putus asa, dia cukup tahu yang dilakukannya semua adalah untuk dan kerana Allah mata-mata, bukan untuk nilaian manusia. Kita buat kerana Allah. Orang kata cari dunia tu, nak menunjuk-nunjuk tu. Nah, ha, nak kutip rumah kata nak menunjuk-nunjuk tu dia buat kerja ibadat. Biar ni kata lagi, ya dah. Ha. Ni kita pergi lawan kot. Jadi nafsu. Nah, di sisi lengah, ajak gocoh apa semua. Nah, bodoh kita. Biar ni kata lagi. Yang penting kita tahu dah kita buat kerja kerana Allah. Lepas tu kita boleh pula pahala dah kita ikhlas. Lepas tu pahala di kerja kita pula, boleh pahala pula. Banyaknya pahala. Ni kita pergi lawan attack pula. Nah, ha, dengan kita-kita bodoh. Nah, rekahnya bila setiap amalan yang sama ada dipuji atau dikecil, disanjung atau dihina, baginya sama saja. Tidak boleh bekas di dalam hati. InsyaAllah ikhlaslah amalannya. Nah, lepas tu ujian bagi ikhlas, iaitu ketika kita dipuji dan dikecil. Kalau orang puji kita suka, ha, tanda tak ikhlas. Nah, suka sangat kalau orang puji. Tapi kalau orang tak puji, nak catung muka-muka. Nah, ha, tapi dalam bak dunia tak apa. Nah, sebab puji dalam bak dunia diharuskan. Nah, ha, kita tengok bini kita duduk menyapu, siapa kita pun puji. Dia harus, kata setengah ulama, sunat. Itu dah apa? Nah, nah, ha, duduk menyapu siapa kita balik, kerja tengok hidup menyapu siapa. Kita pun kata, Allah, pandai sungguh awak menyapu siapa. Tengok, oh, siapa abuk suti pada tinggal, licin mayo. Pandai pada bangla, awak jabat lagi menyapu. Nah, ha, tak apa awak gitu. Nah, jangan dalam bak akhirat. Boleh sedikit, jangan melampau-lampau. Nah, nak-nak orang yang memuji gurunya sendiri di depan murid, ha, daripada orang lain, tak boleh gitu. Nah, dia ni ngaji dengan ustaz ni, kita ustaz lain, kita duk uji ustaz kita di depan orang yang ngaji dengan ustaz lain, tak boleh kata gitu. Nah, ha, jadi dia ustaz dia, dia tok guru dia kok. Jadi tinggi-tinggi sangat, jadi orang naik bulu telinga dengar. Nah, ha, jadi kena pandai-pandai. Walaupun memuji guru sendiri itu bagus pada syarak, tapi jangan lebih pada hak. Nah, macam kita puji maknanya keluarga kita, ha, keluarga hamba tak macam keluarga orang lain, baik pula ke gitu. Ha, ada secakap gitu. Tak menunjukkan keluarga orang tak baik ke guna. Nah, ha, jadi tak comel gitu. Neh, kalau kata keluarga hamba tak ada, ha, okey belaka. Ha, boleh sikit-sikit dah dah. Neh, wallahu alam, kita ada 3 soalan. Apakah hukum orang lelaki tidak solat Jumaat? Terdapat satu kumpulan ajaran di Malaysia di mana ahli ini tidak sembahyang Jumaat. Tapi kalau ibadah yang lain, okey. Hamba muskil. Baik. Nabi kata, Al-Jumu'atu hakum wajibu ala kulli mukallafin. Maknanya, sembahyang Jumaat itu wajib atas tiap-tiap lelaki yang mukallaf. Dah, orang perempuan doa. Orang perempuan tak wajib, orang sakit, orang musafir. Perempuan tak wajib solat Jumaat. Tapi kalau dia berhenti suami solat Jumaat, dia naik kat muslimat, dia semayang tiap Jumaat, orang puas sah dah. Tak payah semayang zuhur dah. Ha, nak duduklah kereta, panas tak? Nak buka ekor, suami kedekut. Tak boleh duduk buka ekor. Ha, naik atas tu, semayang tiap Jumaat. Tak? Hmm. Ada orang yang tinggal bini dia, dah buka ekor. Ada tak itu? You ke cermin sikit? Beraluh sungguh untuk lelaki bodoh. Yang puan pula dah tak ada beraluh dia, menikah dia buat apa? Ha, tak? Jadi bini kita kan, dia tukar basuh baju kita, keluar dalam kita basuh tak? Basuh tak? Ada tak bini dia kata, abang saya basuh bagian luar, bagian dalam saya tak basuh. Ada tak bini gitu, angkat tangan? Ada? Ada tak? Maknanya dia bini kita sampai gitu semua. Tak? Kita tidur, dia bangun lengah-lengah, dia tukar becek. Tak? Dia belaka kan, masuk, dia tolong masuk. Basuh pinggan masih kita makan, dia tolong basuh. Nah, bersih tandas, nyapu rumah, siap untuk anak, dia belaka. Habis serba-serbi dia belaka. Anak kucing kereta-kereta hilang, dia tolong cari, lambat dia kena direkoh. Nah, tahi anak dia tukar tohok, piti kita dia tukar rembak. Bagaimana dia belaka? Nah. Jadi sampai gitu semua jasa, kalau tinggal sejam tak ha. Sanggup tak habis 20 ayah minyak? Habis 20 ayah sejam kalau ukai kau. Dah habis, ada 6 ayah. Sejam tak? Ada 6 ayah 7 ayah. Sayang. Ini 7 ayah. Mana tak berat dan 6 sungguh. Ada kau macam yang dah ukai kau dengan bini. Dia muka sikit. Ha, kawan tu dia macam dia jadi duduk laku kusang. Dah kalau dia merepak tu lain, pendapatan 3 riyal sehari tu wallahu a'lam dah nawak guna lagi dah. Ha, ni makan gaji. Apa dia tinggal? Dasar bank gitu. Minta pasok, minta pasok. Neh. Oh, benda tu lelaki gitu. Kita kalau bini kita buat nombor 1 ekor nak tinggal gitu, buka nombor 5. Ha, dah. Dak pasal susah dia. Sekejap je kita tinggal dia susah. Nah, hari anak apa semua bangun tengah malam kita buat tak tengok kalau anak menangis ha. Kuk dengan batal buat tak tengok. Nah, ha. Jadi apa dah lagi? Bila kisah jemaah ni juga sah. Lepas tu dia kata ada satu kumpulan ajarannya tak semayang jemaah. Baik. Ada kalanya tak semayang jemaah ini ahli saja, bukan ajaran guru. Ada kalanya ajaran guru tu sendiri. Jadi kena tengok dulu. Nah, ah, ada satu ada setengah-setengah ajaran dia ajar tak wajib. Nah, jadi asas semua kumpulan ni tak wajib belaka. Tapi ada juga orang dia belajar dengan tok guru tu, belajar ke tempat ni, belajar kawasan ni, belajar di madrasah ni, tapi dia tak semayang jemaah. Ah, tu bukan hak guru tu, hak dia jahil dia, hak lagu dia, faham tak lagi? Neh. Jadi tak semayang jemaah kerana uzur boleh. Neh, uzur syar'i. Mana uzur syar'i? Hujan lebat, panah yang bersangat tak. Nah, tidak ada kenderaan, tidak sampai jauh daripada tempat dikerjakan jemaat, berada dalam musafir, dalam perjalanan, tunggu orang yang dekat nak mati, neh, boleh tunggu neh, walaupun kita tak sehat tapi ada orang yang nazak, ha, boleh tunggu neh. Ataupun orang curi tunggu kita luar nak tumpik jemaat, dia pun nak pecah mau nak masuk selalu, memang dia cadang dah pagi tak digi tu, kita pun tak pergi jemaat hari tu kerana tahu dah pelang dia neh, ha, tak dosa belaka tu neh, ha. Tapi saja-saja nak duduk menengung rumah nak ambil rehat malas nak pergi, hukumnya haram berdosa neh, ha. Solat jumaat kepada yang musafir itu sebelum selepas subuh sama ada wajib atau tidak? Baik, kita musafir, pendapat yang muktamad, kalau kita musafir lepas masuk waktu subuh dah baru kita bertolak, maka lalu ke laluan jumaat wajib kena semayang jumaat. Nah, tapi kalau tak lalu kot laluan jemaah, tak wajiblah seperti laluan udara dan laut. Eh? Ha. Baik, kalau solat sebelum subuh, maka lepas daripada kewajiban jemaah jika kita tak lalu di hadapan masjid jemaah. Faham lagi dah? Dia ada dua jalan. Kita nak musafir malam, malam jemaah. Pukul 10 malam ke, pukul 12 malam, tak. Jangan nak, contoh. Atau pukul 3 pagi ke. Eh? Okey, dua jalan. Satu jalan, jalan patah. Ada masjid jemaah. Kalau jemaah, ada masjid. Satu jalan utang, highway. Siapa tanya jemaah memang tak ada masjid, maka dia lalu ke highway. Siapa tanya jemaah tak wajib keluar dicari jemaah. Dia boleh teruskan di highway yang kosong tadi, tak ada masjid, tanpa solat jemaah. Sekarang mayang zuhur. Nampak lagi? Neh? Ha. Tapi kalau musafir malam jemaah sekalipun atau petang Rabu, lalu ke masjid, mesti berhentilah kena solat jemaah. Ha, tu kaedah dia gitu. Neh? Ha. Kemudian kerajaan perpaduan, unity government, apa pandangan ni? Ha, bagus ha, perpaduan. Tak? Ha. Neh? Tak ada masalah. Neh? Ha. Ke tak boleh? Neh? Ha. Dia gini, dia ucapan hak nak kepada perpaduan itu ha, berasaskan nas Al-Quran. Nak? Iaitu wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Nah, hendaklah kamu kembali semua berpegang dengan ajaran Allah dan jangan berpecah belah. Nah, dan dia ada syarat, iaitu kena berpegang kepada ajaran Islam. Bukan berpadu gitu saja kerajaan perpaduan. Nah, semata-mata nak kuasa tak, ada syarat pula, kena ikut Islam ha. Neh, kalau tak ambil ikut Islam, tak ambil sekarang perpaduan. Neh, ha, bukan semata-mata nah, ha, pukul rocong. Neh, dia ada syarat, iaitu wa'tasimu bihamdillah. Hak seorang lagi pula tak bersetuju, betul juga atas dasar pengalaman lalu sejarah. Nah, ha, jadi kedua-dua pendapat ini ada ijtihad daripada ulama mereka. Eh, yang mengijtihadkan baik buat perpaduan pun ijtihad, maka yang kata tak payah pun ijtihad. Dua-dua betul belaka. sebagaimana berlaku peperangan di zaman